Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran kitab siyam dari kitab Al-Fiqhul Muyassir fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Qala rahimahumullahu al-mas'alatu tsaniyah mufattiratus shaimi. Masalah yang kedua dari bab yang kedua, pembatal-pembatal puasa. Qala wa hiya al-ashya'u allati tufsidu 'ala as-sha'imi shaumahu wa tuftirahu, yaitu segala sesuatu yang dapat merusak puasanya orang yang berpuasa dan membatalkannya. Wa yuftiru shaimu bi fi'li ahad al-umuri ataliyah. Dan orang yang berpuasa ini akan batal puasanya dengan mengerjakan salah satu dari perkara-perkara berikut. Di sini akan dijelaskan tentang amalan yang dapat membatalkan puasa seseorang. Dan tentunya yang dimaksud dalam pembahasan ini ada yang sifatnya amalan tersebut disengaja, sengaja dia lakukan, ataupun tidak disengaja, ataupun tidak disengaja dengan kehendaknya ataupun tidak dengan kehendaknya. Al-muhim atau intinya, ketika terjadi salah satu di antara perkara yang akan dijelaskan ini, maka puasanya batal. Puasanya batal. Qala al-awwalu, yang pertama, pembatal puasa yang pertama, al-aklu awis syurbu amdan, makan atau minum dengan sengaja. Liqaulihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-lail. Makan dan minumlah sampai jelas terbitnya fajar as-sadiq, kemudian sempurnakan dan tahanlah puasa tersebut sampai di malam hari, yaitu tenggelamnya matahari. Faqad bayyanatil ayah annahu la yubahu lis-shaimi al-aklu wasyurbu ba'da tulu'il fajri hatta al-laila ghurubus syams. Telah dijelaskan dalam ayat ini, sesungguhnya tidak diperbolehkan atau tidak dihalalkan bagi orang yang berpuasa untuk makan dan minum dimulai dari setelahnya terbit fajar as-sadiq, ya, sampai di malam hari, yaitu tenggelamnya matahari. Ya, di sini jelas sekali disebutkan dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 187. Amma man akala aw syariba nasiyan fasiyamuhu sahihun. Adapun, ya, ini orang yang disengaja. Adapun seseorang yang makan atau minum disebabkan lupa, maka puasanya sahih, tetap sah. Wa yajibu alaihi al-imsaku idza tadhakkara. Ya, dan wajib baginya untuk menahan ketika dia telah teringat au dzakara annahu shaimun, ya, tadzakkar ketika dia teringat atau diingatkan bahwasanya dia sedang berpuasa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyatimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang lupa dalam keadaan dia berpuasa lalu dia makan atau minum, maka sempurnakan puasanya, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan makan dan minum untuknya. Hadis riwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Masalah makan dan minum dengan sengaja ini adalah pendapatnya ijma' ahli ilm. Ijma' ahli ilm telah disepakati oleh para ulama bahwasanya barang siapa yang makan atau minum dengan sengaja di siang hari puasanya, maka puasanya batal. Maka puasanya batal. Kemudian di sini yang dimaksud dengan sengaja, ya, dan juga dia apa? Dzakiran, dalam keadaan sadar, tidak lupa. Ijma ini dinukilkan oleh Imam An-Nawawi, Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah. Dan makan atau minum yang dimaksud dalam pembahasan yang pertama ini, pembatal yang pertama ini adalah umum. Makan dan minum yang sifatnya umum. Baik makanan tersebut yutaghadda bih aw la yutaghadda. Ya, baik sesuatu tersebut dapat mengenyangkan ataupun tidak mengenyangkan. Qalilan am katsiran, sedikit atau banyak. Li'umumi al-adillah, dikarenakan ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifatnya umum. Ya, maka ini semua membatalkan puasa. Jadi segala sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya orang yang berpuasa, kemudian melewati al-halq, tenggorokan, bahkan sampai masuk ke ma'idah, sampai masuk ke lambung, segala sesuatu tersebut itu dapat membatalkan puasanya. Dengan syarat apa tadi? Sengaja dan dia sadar. Dia sadar dengan dua syarat ini. Kalau salah satunya gugur, ya contoh dia lupa atau dia tidak sengaja, ya, atau karena ada kesalahan, tidak termasuk. Tidak termasuk dalam pembahasan ini. Ya. Kalau orang makan jelas, minum juga sudah jelas. Ya, mungkin di sana dicontohkan oleh para ulama ketika seseorang ingin menyimpan sesuatu. Ya, contoh seperti mungkin sebutir emas dia telan. Ya, ini emas ini membatalkan puasanya. Membatalkan puasanya. Kemudian ketika batal puasanya, apakah diwajibkan atasnya untuk mengqadha puasanya tersebut? Ya. Masalah yang berikutnya, ketika batal puasanya, apakah diwajibkan baginya untuk mengqadha, mengganti puasa yang dibatalkannya tersebut dengan sengaja dan juga dia dzakiran, sadar? Di sini terdapat dua qaul, dua pendapat dari ahlul ilm. Pendapat yang pertama menyebutkan dari qaul jumhur, dari jumhur ulama menyebutkan wajib atasnya untuk mengqadha puasanya. Wajib atasnya untuk mengqadha puasanya. Ini pendapat yang pertama. Al-qawlu tsani, pendapat yang kedua, laisa alaihi al-qadha wal kafarah. Tidak ada kewajiban qadha atasnya dan tidak pula ada kafarah baginya. Fa hadha qaul li Abi Bakar As-Siddiq wa Umar wa Ali wa Ibn Mas'ud wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Pendapat ini dinukilkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Kemudian mereka menyebutkan wa innama yajibu alaihi at-taubatu ila Allah. namun diwajibkan atas dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diwajibkan untuk beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapatnya dinukilkan dari atau yang ditarjih oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah. Ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan li'adami sihhatid dalil 'alaih. Dikarenakan tidak ada dalil yang sahih yang mewajibkan qada baginya. Yang mewajibkan qada baginya. Dalil yang sahih datang dalam hal mewajibkan qada itu ketika ya dia dalam keadaan sakit yang telah kita lewati, kemudian safar, kemudian ketika al-hamal war-ridha, kemudian yang satunya lagi al-haid wan-nifas. Ini dalilnya sahih datang tentang kewajibannya mengganti puasa yang ditinggalkannya. Adapun dalam hal ini orang yang sengaja membatalkan puasanya, ya, ini tidak ada dalil yang sahih yang disebutkan untuk mengqadha baginya. Dan pendapat yang kedua ini menyebutkan wa kadzalika li anna Allah azza wa jalla awjaba siyam ramadan fi ayyamin mahdudatin 'ala asy-syar'. Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa Ramadan di hari-hari yang mahdudah, terbatas, 'ala asy-syar', di atas syariat. Fa huwa qad ta'adda hudud Allah 'azza wa jalla. Dan hamba ini atau orang ini dia telah melampaui batas dari ya, batasan-batasan serta ketentuan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di sana tidak ada dalil yang sahih yang menganggap bahwasanya puasa yang dia ganti itu akan dinilai sebagai puasa yang sah atau diperbolehkan baginya. Tidak ada dalilnya. Nah, dan pendapat yang ini wallahu ta'ala alam adalah pendapat yang rajih. Ya, bagi orang yang sengaja meninggalkan puasanya maka tidak ada qada baginya dan hanya diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana terdapat riwayat hadis yang sharih memiliki makna bahwasanya tidak ada atau tidak sah qadanya seseorang yang sengaja membatalkan puasanya. Terdapat hadis yang diriwayatkan namun hadisnya dhaif. Ya. Di situ disebutkan man aftar yawman min ghairi udrin lam yujzihu siyamud dahr. Barang siapa yang sengaja berbuka tanpa udzur, ya, maka tidak sah puasanya walaupun diganti selama satu tahun penuh. Tidak sah, ya, tidak sah puasanya atau tidak teranggap, ya, walaupun dia puasa setahun penuh lamanya. Namun hadisnya ini dhaif. Kalau seandainya hadisnya sahih dapat menjadikan dalil atas pendapat yang kedua, dalil penguat. Nah, kemudian di sini disebutkan amma man akala aw syariba nasian. Adapun seseorang yang lupa makan dan minum, maka puasanya sah. Nah, ini pendapatnya jumhur ahlul ilm. Bahwasanya puasanya tidak batal, tetap sempurna dan apa? Wa yumsik baqiyata yaumih dan dia diwajibkan untuk menahan sisa harinya. Liqaulihi azza wa jalla rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, barang siapa yang makan dan minum dikarenakan lupa, ya, maka puasanya tetap sah, tetap sempurna dan dia lanjutkan sampai di selesaikan puasa tersebut. Pendapatnya jumhur ahlul ilm. Kemudian disebutkan dalilnya di antara hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih man nasiya, ya, tadi telah disebutkan ya hadisnya, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Qala rahimahumullahu wa yusidu as-sawma bis-sa'uti wa bikulli ma yasilu ila al-jawfi walau min ghairil fammi mimma huwa fi hukmil akli wasyurbi kal ibri al-mughaddiyati. Dan puasa ini akan rusak atau menjadi batal disebabkan menggunakan as-sa'ud, yaitu obat tetes hidung. Ya, obat tetes hidung. Dan segala sesuatu yang dapat masuk ke dalam tenggorokan, walaupun lewatnya bukan dari jalur mulut. Ya, yang hal itu memiliki kedudukan seperti pengganti makan dan minum. Semisal jarum al-mughaddiyah, al-ibir itu artinya jarum. Ya, al-mughaddiyah ini kita artikan impus, ya, jarum impus. Nah, jarum impus walaupun tidak lewat dari mulut, tapi dia memiliki kedudukan sebagai pengganti makan dan minum. Ya, ini pun membatalkan puasa. Ini pun membatalkan puasa. Kemudian di sini disebutkan dalam kitab ini pembatal puasa diantaranya adalah apa? Yang merusaknya as-sa'ud. Ya. Setelah kita buka di penjelasan para ulama yang lainnya, menyebutkan bahwasanya yang rajih, ya, obat tetes mata ini tidak membatalkan puasa. Ar-rajih as-sa'ud la yuftir illa idza nazala ila halqih. Obat tetes hidung ini tidak membatalkan puasa kecuali ketika tetesan tersebut masuk ke dalam kerongkongannya. Kecuali ketika tetesan tersebut masuk ke dalam kerongkongan. Selama tidak masuk, maka tetap boleh digunakan. Ya, ini obat tetes hidung. Adapun obat tetes mata, ini disebutkan oleh para ulama tidak mengapa. Tidak mengapa untuk digunakan. Kalau obat tetes tenggorokan, enam, batal atau tidak? Batal jelas. Batal. Ya, batal. Kalau dia sakit, ya dia dapat udzur. Ya, tapi kalau dia tidak sakit, dia masukkan sesuatu tenggorokan, ya jelas batal. Kalau hidung, ala rajih tidak batal. Selama tidak masuk ke dalam tenggorokan. Karena jalur mulut dan hidung ini memiliki satu jalan. Satu jalan menuju ke dalam al-jawf. Dan ini disebutkan dari mazhabnya Maliki wa Syafi'i. Wa huwa tarjihu Ibnu Utsaimin wa Ibnu Baz. Ya, pendapat ini yang menyebutkan as-sa'ud tidak membatalkan puasa, pendapatnya Maliki dan Syafi'i, kemudian dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin dan Al-Imam Ibnu Baz rahimahumullahu jami'an. Qala ats-tsani al-jima'u. Pembatal yang kedua adalah al-jima'. Yubtilu siyama bil jima'i. Puasa akan batal dengan melakukan perbuatan jima', yaitu di siang hari. Faman jama'a wa huwa shaimun batala siyamuh. Ya. Wa 'alaihi at-taubatu wal istighfar wa qada'ul yaum alladhi jama'a fihi wa 'alaihi ma'al qada' kafarah. Wa hiya 'itqu raqabatin. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan jima, hubungan suami istri, dalam keadaan dia berpuasa di siang hari, maka batal puasanya dan diwajibkan untuknya bertaubat serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengqada hari yang dia tinggalkannya atau dia batalkan dengan jima tersebut. Kemudian diwajibkan atasnya kafarah, yaitu yang pertama membebaskan seorang budak. Apabila tidak didapatkan, fa illam yajid, maka dia diwajibkan berpuasa syahraini mutatabi'in. Berpuasa sebanyak atau selama 2 bulan berturut-turut. Namun ketika dia tidak mampu melaksanakan puasa tersebut, maka dia diwajibkan untuk memberikan makan sebanyak 60 orang fakir miskin. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hal ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun, pada suatu hari para sahabat duduk di sisi Rasulullah alaihi salatu wasallam, lalu datanglah seseorang. Faqala ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah, dia berkata kepada Rasulullah, aku binasa atau aku celaka. Faqala Rasulullah alaihi salatu wasallam malak, Rasulullah bertanya, kenapa engkau, ada apa denganmu? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'imun, aku telah berhubungan dengan istriku dan aku dalam keadaan berpuasa di siang Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan tu'tiquha, apakah engkau menemukan seorang budak yang dapat engkau bebaskan? Qala la, tidak wahai Rasulullah. Qala hal tastati'u an tasuma shahraini mutatabi'in? Qala la, apakah engkau mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Dia menjawab, tidak wahai Rasulullah. Qala hal tajidu it'ama 60 miskina, apakah engkau memiliki makanan yang dapat dibagi untuk 60 orang miskin? Dia menjawab, qala la, tidak punya wahai Rasulullah. Qala famakatha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi berdiam. Ya, beliau berdiam sesaat. Nah, ketika beliau berdiam ini biasanya ada 2 kemungkinan, turun wahyu ya, atau beliau sedang ingin menyampaikan wahyu. Nah, bisa jadi turun wahyu atau beliau nanti akan mengucapkan dengan hadis yang ini wahyu. Fa bainama nahnu ala dzalik utiya nabiyyu alaihi salatu wassalam bi'iraqin fihi tamr. Ya, ketika beliau sedang diam ini, nah, datang seseorang membawa satu keranjang yang di dalamnya terdapat kurma. Wal araku al muktal, ya, arok ini artinya keranjang tapi digunakan untuk menimbang. Ya, dahulu mungkin di zaman Arab dahulu ya, mereka menimbang bur, tepung atau tamar dengan keranjang, yang keranjang ini sudah ma'ruf memiliki timbangan. Muktal namanya, muktal. Qala aina sa'il? Ya, ini kan diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, mana tadi orang yang bertanya kepadaku? Faqala ana, aku wahai Rasulullah. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi. Ya, ambil ini untukmu dan gunakanlah untuk bersedekah. Ya, engkau gunakan sebagai makanan yang dibagi untuk 60 fakir miskin. Faqala ar-rajul, dan orang ini kemudian berkata kepada Rasulullah, a'ala afqara minni ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih miskin daripada aku wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam? Ya, fa wallahi, dia melanjutkan, fa wallahi ma baina la bataiha baridul harratain ahla baitin afqara min ahli baiti. Sungguh demi Allah, tidak ada di antara dua dinding, artinya bukit batu. Al-Hurratain itu artinya Al-Hurrah, itu bukit yang batu, terbuat dari batu ya. Dan ini kan di Madinah, dan di Madinah ma'ruf dengan perbukitan batu yang berwarna hitam. Ya, tidak ada di antara dua bukit ini, sepanjang dua bukit ini, satupun penduduk yang lebih miskin daripada keluargaku. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi wasallam ketawa hatta badat anyabuh, sampai terlihat gigi gerahamnya. Subhanallah. Thumma qala at'imhu ahlak, Ya, kemudian beliau bersabda, kalau begitu berikan makan ini kepada keluargamu. Berikan makan ini, tamar ini kepada keluargamu. Ya, di sini disebutkan hadis yang sahih diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah pendapatnya ijma' ahli ilm. Ya, disepakati oleh para ulama bahwasanya jima' membatalkan puasa, dan barang siapa yang terjatuh di dalam perbuatan ini maka diwajibkan kafarah untuknya, ya, dengan tiga urutan ini. Membebaskan budak, satu, kalau tidak ada berpuasa 2 bulan berturut-turut setelah Ramadan. Kalau tidak ada, kalau tidak bisa, dia memberikan makan sebanyak 60 al-fuqara wal masakin. Baik. Dan di sana terdapat masail yang lainnya yang cukup banyak. Ya, namun bisa dirujuk di kitab-kitab fikih atau nanti bisa kita bahas di dalam kitab-kitab yang lain yang lebih panjang. Nah, apakah kafarah tersebut wajib untuk laki-laki saja, istrinya tidak? Yang rajih keduanya diwajibkan. Yang rajih keduanya diwajibkan kecuali ya si istri dalam keadaan mukroh, dipaksa. Dipaksa. Dan di sana masih ada masail yang lainnya. Qala wa fi ma'na al-jima' inzalul mani ikhtiyaran. Ya. Dan yang memiliki makna yang sama dengan jima' ini adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja, ikhtiyaran. Fa idza anzala as-sha'im mukhtaran. Ya. Apabila seorang yang berpuasa ini ya, inzal, nah, dengan apa? Dengan sengaja, mukhtar, ya, dengan pilihan dia. Bitakbilin aw lamsin aw istimna, melalui takbil, ciuman, lams, sentuhan, atau istimna, aw ghairu dhalik fasada shaumah, atau yang selainnya dari hal-hal yang dapat menyebabkan sengaja keluar ya almani, maka puasanya batal, maka puasanya batal. Ya, dan ini disebutkan dengan ijma' ahli ilm. Ya, walaupun di sana terdapat khilaf sedikit, ya, namun ala sahih ini. Li'anna dhalika minas syahwah allati tunaqidu shaum. Ya, dikarenakan ini termasuk dari syahwat yang dapat menggugurkan puasa. Wa 'alaihi al-qada' duna al-kafarah. Ya, dan diwajibkan atasnya untuk puasa qada dan tidak ada kafarah baginya. Li'anna al-kafarata la tulzam illa bil jima' faqat li wurudin nass khasan bih. Dikarenakan kafarah ini tidak diwajibkan kecuali dalam perkara jima' yang telah diwaridkan nas yang sahih khusus untuknya. Khusus untuknya. Nah. Baik. Amma idza nama as-shaimu fahtalama. Adapun apabila seorang yang berpuasa ini tidur dan bermimpi. Ihtilam. Aw anzala min ghairi syahwah, atau dia keluar tanpa syahwat. Kaman bihi marad, seperti orang yang memiliki penyakit tertentu. Fala yubtilu siyamahu, maka puasanya tidak batal. Li'annahu la ikhtiyara lahu fi dhalik, karena dia tidak memiliki keinginan untuk melakukan hal tersebut. Naam. Tapi untuk qadha di sini nanti bisa dilihat lagi insyaallah. Untuk qadanya, menggantinya. Qala ats-tsalits, yang ketiga, pembatal puasa yang ketiga, at-taqayyu 'amdan. Ya, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Wa huwa ikhraju ma fil ma'idah min ta'amin aw syarabin an tariqil fami 'amdan. Mengeluarkan ya, sesuatu dari lambung, baik dari berupa makanan atau minuman, melalui mulut dengan sengaja. Yaitu muntah. Amma idza ghalabahu alqai wa kharaja minhu bighairi ikhtiyarihi fala yu'thar fi siyamihi au fala yu'athiru fi siyamihi. Adapun apabila dia ya, keluar dengan sendirinya muntah tersebut, ya, tanpa keinginannya, maka ini tidak membatalkan puasanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahu alqai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Baik. Pembatal yang ketiga ini berdasarkan hadis. Hadis yang disebutkan dalam Sahih atau Sunan Abu Dawud dan yang lainnya. Dan hadis ini dijelaskan oleh para ulama memiliki illah, ya, atau hadisnya mu'al. Yang melemahkannya adalah Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Hadisnya ini cacat dan dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Nah, dan perkara yang ketiga ini, pembatal puasa yang ketiga ini terdapat khilaf. Ya. Di sana menyebutkan bahwasanya salah satu pendapat yang menjelaskan bahwasanya at-taqayyu laisa bimuftir. Sawa'un kana muta'ammidan au ghayr muta'ammidin. Ya. Muntah dengan sengaja maupun tidak sengaja, ini tidak membatalkan puasa. Ya. Dan mereka menyebutkan annal haditha fihi lam yathbut wa lam yasih. Hadis yang diriwayatkan dalam permasalahan ini tidak ada yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang rajih. Bahwasanya muntah baik disengaja maupun tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapatnya mazhab dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, Ikrimah, Rabi'ah dan juga Al-Imam Al-Bukhari. Dan dirajihkan oleh Asy-Syaikh bin Baz wa Ibnu Utsaimin wal Wadi'i rahimahumullahu jami'an. Ya. Qala ar-rabi'u al-hijamatu. Pembatal yang keempat yang disebutkan dalam kitab ini adalah al-hijamah. Bekam. Wa huwa ikhraju dami minal jildi dunal uruq. Yaitu mengeluarkan darah dari kulit di bawah ya urat-urat. Nah, tidak sampai di daging ya. Hanya sebatas kulitnya saja. Famata ihtajama shaim faqad afsada shaumahu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam aftara al-hajim wal mahjum wa kadha yufsidu shaumul hajim aidan illa idha hajamahu bil alat munfasilatan wa lam yahtaj ila masjid dammi fa innahu wallahu a'lam la yuftir wa fi ma'na al-hijamah ikhrajud dam bil fasad wa ikhrajuhu min ajli tabarru' bihi amma khurujud dam bil jarh. Naam. Ya. Baik. Ketika famata, ketika seseorang yang sedang berpuasa melakukan bekam, maka puasanya batal. Sebagaimana Nabi bersabda, batallah orang-orang yang menghijam, membekam dan juga orang yang dibekam. Ya. Maka di sini disebutkan wa kadza yufsidu shauma al-hajim. Batallah puasa orang yang membekam, ya, kecuali ketika dia membekamnya dengan alat yang terpisah. Artinya dia tidak membutuhkan untuk menyedot darah dari orang yang dibekam. Karena sungguhnya ini wallahu ta'ala alam tidak membatalkan. Dan yang dimaksud atau yang di masukkan ke dalam makna al-hijamah adalah mengeluarkan darah dari atau dengan cara al-fasad, yaitu membelah urat. Ya, wallahu ta'ala alam, ini seperti apa gambarannya? Nah, artinya urat dari dalam tubuh manusia itu dibelah sehingga keluar darah. Apakah dalam bentuk pengobatan atau yang semisalnya. Kemudian dikeluarkan dengan cara at-tabarru'. Ya, dengan cara mendonorkan darah tersebut. Ya, di sini disebutkan semuanya membatalkan puasa. Nah, ini ala qaul. Ini di atas salah satu pendapat. Dan di sana ada pendapat yang lain yang menyebutkan bahwasanya yang rajih dalam al-hijamah, dalam membekam ini tidak membatalkan puasa. Yang rajih ya dari Al-Hijamah ini tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapatnya jumhur ahlul ilm. Dan juga pendapatnya Abdullah bin Abbas dan juga sahabat yang lainnya. Ya, apa dalil mereka? Dalil mereka menyebutkan inna atau anna hadal hadis mansukh. Hadis yang ini disebutkan oleh al-muallif dalam kitab ini, hadisnya mansukh. Telah dihapus hukumnya. Dengan hadis apa? Bil hadithi ma ruwiya an Ibn Abbasin indal Bukhari. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas dengan lafaz ihtajama wa huwa muhrim. Nabi berhijamah dalam keadaan beliau muhrim. Wahtajama wa huwa shaimun. Dan beliau berhijamah dalam keadaan berpuasa. Nah, hadis ini dikeluarkan atau disebutkan ketika di Haji Wada. Dan hadis aftar al-hajim wal mahjum yang disebutkan ketika yaumul fath sebelumnya. Maka salah satu di antara syarat ya berlakunya nasakh mansukh, penghapusan hukum, harus apa? Dalil yang terakhir ini muakhir ya, dari dalil yang sebelumnya. Dia harus datangnya sesudah dalil yang sebelumnya. Dan juga di sana berlawanan hukumnya. Nah, dan ini dirajikan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dan Imam Al-Wadi'i rahimahumullahu jami'an. Bahwasanya bekam itu tidak membatalkan puasa. Dan hukumnya mansukh. Jadi diperbolehkan untuk berbekam. Ya, bagi yang mampu ya, dan dia memerlukan bekam tersebut, maka diperbolehkan baginya. Taib. Di sini disebutkan wa ikhrajuhu min ajli tabarru' bihi, dan mengeluarkan darah dengan tujuan mendonasikannya atau mendonorkannya. Ya, di sini disebutkan membatalkan. Ya, telah kita lewati tadi bahwasanya hijamah tidak membatalkan, dan juga untuk yang hal ini pun sama. Ya. Mendonorkan darah itu tidak membatalkan puasa. Qala rahimahullahu amma khurujud dam bil jarh, adapun keluar darah dikarenakan luka, au qala ad-dars ya, atau putus pecah gusinya, awir ru'af atau dikarenakan mimisan, fala yadur ya, yaitu, maka ini tidak membatalkan puasanya, li'annahu laisa bihijamah wala fi ma'naha. Artinya kalau tidak disengaja darah tersebut keluar, maka tidak membatalkan. Disengaja pun tidak membatalkan puasanya. Baik dengan cara hijamah atau dengan cara at-tabarru'. Qala rahimahumullahu, tinggal sedikit lagi insyaAllah. Al-khamisu, yang kelima, pembatal yang kelima. Khuruju damai al-haydi wal-nifasi. Keluarnya dua darah. Al-hayd atau nifas. Famata ra'atil mar'atu damal haydi awin nifasi aftarat wa wajaba 'alayha alqada liqawlihi sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya, ketika wanita melihat keluarnya darah haid atau nifas, maka di waktu itu batal puasanya dan diwajibkan baginya untuk mengganti di hari yang lainnya. Qala as-sadis, yang keenam, pembatal yang keenam. Niyatul fitri. Niat berbuka. Faman nawa al-fitru qabla waqtil iftar wa huwa shaimun batala shaumahu. Barang siapa yang meniatkan berbuka sebelum tibanya waktu berbuka, ya, maka puasanya batal. Wa illam yatanawal muftiran, walaupun dia tidak memakan sesuatu yang membuka puasa, ya, pembuka puasa seperti makan dan minum. Fa inna niyata ahadu ruknai as-siyam, fa idza naqadaha qasidan al-fitr wa muta'ammidan lahu intaqada siyamuh. Dikarenakan niat ini adalah salah satu dari rukun puasa. Nah, ketika dia batalkan dengan niat berbuka, dengan sengaja, maka puasanya pun menjadi batal. Maka puasanya pun menjadi batal. Ya, ini yang ke-6. As-sabi'u ar-riddah, yang ke-7. Ya, murtad, keluar dari agama al-Islam. Limunafatiha lil ibadah. Ya, dikarenakan riddah ini dapat menghapus atau menafikan seluruh amalan ibadah. Waliqaulihi ta'ala, lain asyrakta layahbatan amaluk. Apabila engkau berbuat syirik, maka gugurlah seluruh amalanmu. Seluruh amalanmu. Baik, kesimpulannya, dari masalah yang kedua ini, terdapat atau disebutkan di sini 7 pembatal. Dan yang sahih hanya 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5. 5 yang sahih. 5 yang sahih. Dan di sana disebutkan ada pembatal-pembatal yang lainnya, namun semuanya kembali ke dalam 5 pembahasan ini. 5 pembahasan ini. Dan ini telah mencakupi seluruh pembatal-pembatal puasa. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sekian. Untuk pembahasan yang selanjutnya masuk ke bab yang ketiga, amalan-amalan sunnah, ya, ketika berpuasa. Kemudian amalan-amalan yang makruh ketika berpuasa. Ya, kemudian nanti kita loncat ke bab yang ke-5, membahas tentang al-i'tikaf. Membahas tentang al-i'tikaf. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.